Kapan seorang dapat dikatakan hafal Al-Quran? Apakah hanya hafal lafadznya tanpa mengetahui artinya atau lupa artinya? Ketika dia telah hafal lafadz Al-Quran, maka kita katakan dia telah hafal Al-Quran. Ya, meskipun dia punya kewajiban tambahan untuk juga mengetahui makna kandungan dari Al-Quran yang dia baca.